بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailish Shahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajari keutamaan-keutamaan empat khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala an. Sekarang kita masih pada bab yang kelima, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Sekarang ini hadis yang ke-6184 pada halaman 229. 6184 halaman 229. Kata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Simak ibn Harb قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص يا أيهنا مصعب رضي الله تعالى عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن bahwa turun tentangnya نزلت فيه turun tentang beliau ayatun minal Qur'an, beberapa ayat dari Al-Qur'an. Qal, kata beliau melanjutkan, halafat Ummu Sa'din alla tukallimuhu abada, alla tukallimahu abada hatta yakfura bidinih wala ta'kula wala tashraba. Qalat, زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. Kata di awal hadis ini, berita ada bahwa ada beberapa ayat yang turun mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas, yang penyebab turunnya itu adalah peristiwa tentang beliau. Yang pertama adalah ibunya Sa'ad, Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bersumpah, halafat, alla tukallimahu abadan, bahwa dia tidak akan berbicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas selama-lamanya, hatta yakfura bidini, sampai dia murtad kembali. Ya, karena dia sudah beriman kepada Nabi, masuk ke agama Islam. Ibunya mengancam bahwa dia bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya sampai dia balik ke agama yang lama. Wala ta'kula, bersumpah untuk tidak makan. Wala tashraba, bersumpah untuk tidak minum. Ya. Qalat, dia beralasan, za'amta, engkau mengaku, ya, annallaha, bahwa Allah wassaka memerintahkan kamu biwalidaika untuk berbuat baik dengan kedua orang tuamu. Ya. Kata ibunya Sa'ad ketika dia bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya sampai dia balik ke agama yang lama. Ya, dia berrela untuk menderita. Ya, kemudian dia katakan, "Bukankah agamamu yang menyuruh seorang anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tua?" Dan saya, kata Ummu Sa'ad, "Wa ana ummuk." Saya kan ibumu. Ya. "Wa ana amuruka bihadza." Dan saya suruh kamu untuk ini. Untuk apa? Untuk kembali ke agama yang lama, untuk kufur lagi. Ya, kamu harus berbakti. Ya. Ini jawaban juga sebagai jawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai hari ini. Ketika seorang anak berhadapan dengan menurut pandangannya dilema antara berbakti kepada orang tua dan tetap menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak bertentangan seperti yang ditegaskan oleh ayat yang akan diturunkan, akan disebutkan di sini sebagai sebab turunnya ayat tersebut adalah peristiwa ini. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan, seakan-akan berhadapan dengan dua pilihan yang sulit dia memilihnya. Antara beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, atau berbakti kepada ibunya. Dan ibunya juga menekankan ini. Ya, dia rela bersusah-susah, berpayah-payah, memilih untuk menderita, tidak makan, tidak minum, dan nanti akan kita ketahui bahwa beliau nanti pingsan. Ya, pingsan karena lapar. Tetapi yang diinginkannya dari saat pun tidak akan dia dapatkan. Karena disebabkan juga oleh turunnya ayat yang tadi yang akan dijelaskan di sini. Kemudian itu yang pertama. Walaupun ayatnya setelah itu akan mengatakan peristiwanya. Qala makathat thalathan. Selama 3 hari dia dalam keadaan demikian. Tidak makan, tidak minum. Ya. Hatta wushiya 'alaiha min al-jahdi, sampai-sampai dia pingsan karena kelelahan, ya, lemah. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah, maka salah seorang dari anak laki-lakinya yang bernama Umarah, saudaranya Sa'ad, ya, fasaqaha, maka dia pun memberinya minum, memberi ibunya minum. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Ya, faja'alat tad'u ala Sa'din. Ketika ibunya kembali sadar setelah diberi minum, baru sadar dia sudah mengutuk anaknya. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Dalam bahasa Arab berdoa dengan kata-kata berdoa ini bila mana kata atau huruf setelahnya berbeda, akan berbeda makna. Seperti kalau da'a lahu, da'a yad'u lahu, da'a berdoa. Tetapi setelahnya lahu, maka maknanya mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Da'a lahu, pakai lam, ya, berbaris fathah, lahu. Da'a lahu, artinya dia mendoakan kebaikan untuk seseorang, untuk dia. Kalau da'a alaihi, da'a berdoa, alaihi atasnya, maksudnya mendoakan keburukan. Di sini, faja'alat tad'u ala Sa'din. Berarti artinya apa? Dan ibunya, lalu ibunya mendoakan keburukan untuk Sa'ad. Ya, setelah dia dikasih minum oleh anaknya Umarah, kemudian sadar lagi, karena ketika pingsan dia tidak bisa menolak, maka dikasih minum, akhirnya dia sadar. Baru saja sadar dia sudah mendoakan keburukan untuk anaknya Sa'ad. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'ani hadhihi al-aya. Maka Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ayat ini. Ya, dalam surat Luqman, ya. Di sini Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 8. Sebenarnya Luqman. Sebenarnya ini redaksinya satu ayat semuanya, tidak terpisah-pisah. Mulai dari wasainal insana biwalidayhi. Ya. Nah, cuma karena ada kata-kata husna, wasainal insana biwalidayhi, di dalam surah Luqman tidak ada husna. Ya, tidak ada husna wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Karena wasainal insan ini ada berapa kali? Ada tiga kali ayat berturut-turut tentang ini dalam surah Al-Ahqaf, surah Luqman, dan sekarang surah Al-Ankabut. Ya. Surah Al-Ankabut, wasainal insana biwalidayhi husna husna. Al-Ankabut ayat berapa itu? 8. Ya. Wassayna al-insana biwalidayhi husna. Ya. Kayaknya hampir sama ya antara Al-Ankabut ayat 8 ini dengan Luqman yang tadi. Dan soal Luqman yang tadi hampir sama. Redaksinya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala dalam Luqman ayat 12, 13, bukan ayat 14 dengan 15. Luqman 14-15. Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع dan seterusnya. Ya, Luqman ayat 14-15. Al-Ankabut tadi, Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Satu ayat di sini dan dua ayat di sana. Konteksnya sama, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian penegasan dari Allah bila mana mereka berdua berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada saya, kata Allah, maka jangan taati. Al-Ankabut ayat 8 dalam satu ayat saja, kemudian Luqman tadi ayat 14 dan 15, dua ayat lebih sedikit rinci daripada ayat Al-Ankabut. Ya. Awalnya sama, wasainal insani biwalidayhi. Di Luqman tidak ada husna dan di surah Al-Ahqaf ada ihsana. Ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 15, wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Ya. Tiga kali diulang oleh Allah SWT perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan lafaz atau redaksi yang hampir sama. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin al-Luqman. Wawassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Al-Ankabut tadi ayat 8, kemudian sekarang Al-Ahqaf. Walaupun di Al-Ahqaf ini tidak ada tentang jika mereka berdua berusaha untuk membuatmu berbuat syirik kepadaku, itu tidak ada. Karena ini konteksnya hanya sekedar untuk perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ihsana kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, juga dalam surah Luqman, ya, tentang apa yang dialami dilalui oleh seorang ibu ketika melahirkan. Hamalathu ummuhu di Luqman wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. Ya. Jadi kandungannya itu semakin lama semakin berat. Dia pun semakin lama semakin susah. Ya, awalnya mungkin ketika bulan pertama atau minggu, dua minggu pertama, kemudian satu bulan itu masih nyaman, masih lapang, kemudian semakin sempit. perutnya terasa itu semakin sempit, ya. Karena ruang perutnya semakin diisi oleh janin. Ya. Dia pun geraknya semakin susah, apalagi kalau bulan-bulan terakhir, melangkah pun payah, duduk, bangkit, susah. Wahnan ala wahnin. Di sini di lahqab ini, ya juga sama. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Mengandungnya susah, melahirkannya apalagi. Ya. Bukan hanya sekadar mengandung, kemudian hilang beban tersebut, tidak. Untuk melepaskan, menurunkan kandungan itu sangat lebih beratnya. Melahirkan itu proses yang sangat luar biasa beratnya. Ya. Perjuangan melahirkan. Ejanan-ejanan antara perjuangan yang rasa sakit yang tidak mungkin bisa diceritakan oleh seorang ibu ketika melahirkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa ketika mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Padahal perintahnya kan berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi yang diceritakan oleh Allah di sini siapa? Peran orang tua, peran ibu ketika mengandung dan ketika melahirkan. Dan ini juga yang senada dengan hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang kepadanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dariku? Ya. Kata Nabi SAW, ummuk. Kemudian, thumma man, qala ummuk. Qala thumma man, qala ummuk. Qala thumma man, qala thumma abuk. Ya. Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu. Di sini Allah jelaskan dua kali beratnya perjuangan seorang ibu. Dan sebelumnya Allah sudah jelaskan, berarti ketika di sini disebutkan ibu, bukan berarti ayah tidak. Karena di pangkalnya sudah ada perintah untuk biwalidaihi. Walidai, walidani, maksudnya dua orang tua. Allah tidak menyebutkan di redaksi ayat ini, berbuat dan Allah memerintahkan untuk berbakti kepada ibu. Ya, tidak, kepada kedua orang tua. Ya, cuma siapa yang paling berhak tentu ibu karena alasan-alasan tadi. Kemudian tetap mereka walau bagaimanapun juga orang tua. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya pribadi menerimanya ketika seseorang seakan-akan tidak lagi mesti atau wajib berbakti kepada ayahnya ketika ayahnya menelantarkan dia. Tetap ayah, tanpa dia kamu tidak akan ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sebab keberadaanmu di muka bumi ini. Tidak akan mungkin dipikul oleh siapapun juga selain dia. Begitu juga ibu. Ya, tidak akan mungkin hilang walau bagaimanapun keadaannya. Bahkan sampai kufur sekalipun. Dan bukan hanya kufur. Sampai kufur kemudian menyuruhmu kufur. Ya. Dia kufur kemudian memaksamu untuk kufur. Peristiwa saat ini. Memaksanya dengan perasaan. Dia tahu bahwa saat ini sangat mencintai ibunya. Sangat mencintainya. Maka dia jadikan itu sebagai cara bagaimana saat terpengaruh oleh keadaannya. Tapi memang tidak akan mungkin. Allah diakhirkan daripada manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejadian saat ini luar biasa dan itu yang menyebabkan turunnya ayat tadi. Wasaina al-insana biwalidayhi husna, Al-Ankabut 8 atau biwalidayhi, kemudian tanpa ada husna, surah Al-Luqman, dan ini memang redaksinya seperti itu, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Bisa jadi kedua ayat tersebut, Al-Ankabut ayat 8, Luqman 14-15, penyebab turunnya adalah peristiwa saat Ibn Abi Waqqas ini. Ya. Yang dimaksud adalah wa in jahadaka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Surat Luqman ayat 15 tadi ya. Di Al-Ankabut sama, satu ayat. Jika mereka berdua jahadaka, bersusah-susah, berusaha semaksimal mungkin untuk memaksamu. Ya. Ya. Ala antusyrika bi, agar engkau berbuat syirik kepadaku. Ya. Ma laysa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya? Tidak ada ilmu tentang mestinya mentaati kedua orang tua dalam berbuat syirik. Tidak ada. Ya, tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'huma. Ini perintah dari Allah. Fala tuti'huma. Yang diperintah oleh Allah kepada anak di sini hanya apa? Jangan taati. Perintah untuk tidak mentaati. Ya. Perintah untuk tidak mentaati. Fala tuti'huma. Ya, jangan kamu taati keduanya. Dalam masalah apa? Dalam masalah perintahnya agar dia berbuat syirik kepada Allah. Ya. Bukan untuk memukulnya, bukan untuk meninggalkannya. Tidak ada sama sekali diperintah oleh Allah. Bukan untuk mengatakan saya bukan lagi anakmu. Ya. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Engkau kafir, saya beriman. Tidak ada sama sekali. Apalagi antara orang tua yang muslim. Dan ini problem yang luar biasa kita hadapi. Ketika ada seorang anak yang baru mengaji, yang ditanyanya adalah bagaimana menegur orang tuanya. Kata-kata teguran, bagaimana menegur orang tua. Ya. Dia bukan anak kita. Dia bukan teman kita. Ya. Dia bukan teman kita. Bisa jadi maknanya bagaimana saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya agar dia tidak berdosa. Pertanyaan ini benar. Tapi kalau menegur, saya juga membacanya tidak nyaman. Ya. Bagaimana saya menegur orang tua saya yang begini, begini, begini, begini, begini. Emangnya siapa mereka? Tapi kalau pertanyaannya bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua yang saya kepada kedua orang tua saya yang masih berdosa. Ya. Karena membuat dia tidak berdosa itu bakti. Ya. Perbuatan baik kita kepada mereka. Ya. Jadi di sini luar biasa Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua. Tetapi yang sangat menarik lagi adalah perintah Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan gauli mereka berdua dalam urusan dunia dengan baik. Subhanallah, Allah tidak mengenyampingkan hak mereka lantaran mereka memaksa anaknya untuk mendurhakai dia, untuk kufur kepadanya. Allah tidak menghapus haknya sebagai orang tua. Allah juga tetap memberikan haknya sebagai orang tua. Begitu besar hak mereka sebagai orang tua. Ya. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka memaksa untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun kenapa? Dalam hadis ini disebabkan oleh peristiwa Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an ketika dia beriman, kemudian ibunya tidak ingin dia beriman. Tapi dia tidak punya cara kecuali untuk menyentuh perasaan Sa'ad yang dia tahu bahwa Sa'ad sangat mencintainya. Bahkan dalam sebagian riwayat Sa'ad mengatakan kepadanya, "Wahai ibuku, andai kata engkau memiliki 1,000 nyawa." Seribu nyawa. Engkau meninggal dengan peristiwa ini, kemudian dimasuk nyawa kedua, kemudian lakukan lagi, meninggal lagi. Saya tidak akan mungkin meninggalkan ini. Untuk menegaskan kepada ibunya, tetapi dia tetap mengurus ibunya. Tetap saja mengurus ibunya, mendatangi ibunya, berbakti kepada ibunya. Tapi dalam tuntutan ibunya, dia tidak akan mungkin memberinya. Ya, ini ayat yang pertama yang turun disebabkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Antara ayat Al-Ankabut ayat 8 tadi atau Luqman ayat 14-15. Sementara Al-Ahqaf tadi ayat 15 itu tidak ada hubungannya dengan kisah Sa'ad karena tidak ada penegasan tentang jika mereka berdua berusaha untuk membuatmu berbuat syirik. Tapi konteksnya tetap adalah umum perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di samping tiga ayat ini, yang sangat menarik lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak asing di telinga kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini ayat ini luar biasa. Ayat ini kemudian ayat berikutnya. Ya. Wa qadara rabbuka, ini ayat berapa? An-Nur kayaknya ya. Ini mungkin kita bisa kumpulkan ya, agar kita tahu betapa besarnya hak kedua orang tua kita. dalam kondisi apapun mereka. Al-Isra, ayat 23, 24, 23, 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ, dan Rabbmu Allah telah menetapkan, mewajibkan, bahwa engkau tidaklah, kalian tidaklah beribadah kecuali kepadanya. Ini tauhid. Ya, tauhid. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menegaskan tentang wajibnya seorang hamba memberikan hak Allah yaitu ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan setelahnya langsung hak manusia, sesama manusia, yaitu hak orang tua yang harus didapatkannya dari anaknya. Wa bil walidaini ihsana. Wa qadha bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah ceritakan kapan bakti yang sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua. Ya. Ini momen-momen yang kita harus jaga ketika orang tua kita sudah tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, 23 dan 24. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati, ada menggabungkan antara sikap, ucapan dan doa. Ya, antara apa sikap, sikap yang baik. Ya. Kemudian biasanya kita menganggap ucapan itu tidaklah terlalu durhaka. Ya, tidak terlalu durhaka. Maka Allah tegaskan, ya, apabila mereka berdua sudah sampai di sisimu, maksudnya dia, mereka masih, engkau ada dan mereka sudah sampai usia tua. Imma yablughanna indakal kibara. Satu, kedua-duanya atau salah satu dari mereka. Fala taqul lahuma uffin. Ya, maka jangan sampai engkau katakan kepada mereka kata-kata uff, yaitu ah, atau kata-kata yang senada dengan itu. Ya. Kata para ulama tafsir, andai kata ada bentuk durhaka yang lebih di bawah ini, maka Allah akan sebutkan. Tetapi ini yang paling minimal, yang terkadang kita lalai, terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata ucapan itu durhaka. Hanya kata-kata ah, eh, mak inilah, atau ayah inilah. Kata-kata eh, ah. Ya, apalagi yang lebih di atas itu, yang juga termasuk ucapan. Apalagi perbuatan. Apalagi menelantarkan. Melantarkan. Sama sekali tidak dipedulikan. Sama sekali. Apalagi membuat mereka tersiksa. Membuat mereka memikirkan apa-apa. Bahkan sampai tua yang mereka urus adalah anaknya terus. Sampai tua. Saat anaknya sudah punya anak, sudah punya keluarga besar, tetapi yang mengurus masalah-masalahnya orang tuanya. Belum, tidak hanya sampai pada dia sampai berkeluarga saja, sampai anaknya berkeluarga pun orang tuanya mengurusinya. Masih terkadang naik tensinya demi memikirkan mengurusi anaknya, problem anaknya. Inilah penyebabnya. Bahkan kasus-kasus yang membuat orang tuanya susah. Ini termasuk durhaka. Kata-kata ah saja yang membuat mungkin terkadang, walaupun mungkin terkadang orang tua tidak menyadarinya, tetapi itu bentuk durhaka. Apalagi kalau mereka menyadari bahwa mereka disakiti. Ya. Perasaan mereka dilukai. Mereka selalu memikirkan anak-anaknya, ya, dalam kesendirian mereka di rumah, kapan anaknya tiba, kapan anaknya datang, kapan anaknya begini. Terus memikirkannya. Kadang sakit. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan durhaka yang paling minimal. Itu fala taqul lahuma uff. Karena orang tua yang sudah lanjut usia, perasaannya sangat halus sekali. Ya. Mereka juga membutuhkan perhatian dari kedua orang, dari anak-anaknya. Ya, perhatian dari anak-anaknya. Menunjukkan bahwa mereka perhatian saja luar biasa. Kemudian, kata para ulama, andai kata ada yang lebih dari itu, di bawah itu, maka Allah akan sebutkan. Ini mewakili semua bentuk kedurhakaan. yang bertingkat-tingkat. Saya dapatkan cerita yang mungkin pernah juga saya ceritakan. Sebelumnya adalah tentang memasukkan orang tua ke panti jompo, ini durhaka. Durhaka, sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan apapun juga. Walau bagaimanapun sibuknya seorang anak, ya, apapun alasannya memasukkan mereka ke panti jompo, durhaka. Sangat durhaka. Apalagi dengan cara yang tidak baik seperti dalam peristiwa tadi, kejadian nyata di Arab sana, badan polisi syariat namanya. Kalau di sana namanya Hay'atul Amri Bil Ma'ruf. Dia polisi syariat. Ketika berkeliling tugas, biasanya tempat-tempat orang ramai-ramai, di tempat wisata, di taman-taman, ya, untuk mengawasi kejanggalan-kejanggalan terjadi di sana, berdua-duanya, laki-laki dan perempuan yang ya, mungkin saja ada, atau yang lain-lainnya. Mereka berjalan-jalan, berputar, bertugas, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua duduk sendirian. Orang bermain dengan anak-anaknya, berlari sana-sini, gembira dengan keluarga masing-masing, sementara dia sendiri di sana. Ya, sendiri di sana. Di tangannya ada secarik kertas. Lalu karena memang agak sedikit heran, maka mereka bertanya, "Ibu, sedang apa?" Kata ibu ini, "Sedang menunggu anak saya." "Oh, dia akan datang," katanya. "Iya." Kemudian mereka putar lagi, karena mungkin merasa, karena memang wajar menunggu anak di sana. Setelah lama mereka berputar lagi dan sampai ke tempat yang sama. Ya, setelah mengelilingi misalnya ke seluruh taman tersebut dan sampai lagi sudah hampir sore. Ya. Masih ada ibu tadi di sana. Ya, tentu dia semakin, mereka semakin heran. Ini kenapa? Akhirnya tanya lagi, "Saya sedang menunggu anak saya." Tapi mereka curiga. Ya, akhirnya ditanya siapa nama anaknya, siapa namanya. Nah, kemudian ibu tadi baru ingat bahwa oh, ternyata anak saya tadi titip pesan. Ini kertas di tangan saya, ini ada apa? Ya. Dia tidak bisa tulis baca. Maka dibaca isinya, "Orang siapa yang menemukan orang tua ini, tolong antarkan ke panti jompo." Jadi anaknya sampai tidak juga mau mengantarkan sendiri. Mengantarkan saja itu sudah durhaka, tetapi dia tidak merasa nyaman ketika mengantarkan sendiri, maka dia pesankan ke orang lain. Dicampakkannya, ya, ibunya tempat seperti itu, kemudian dipesankan, siapa yang ketemu, santarkan. Mendengar bacaan tadi, si ibu ini, ya, terpekik menangis. Ya, menangisnya. Menangis sejadi-jadinya. Orang ini semakin, kok bisa menangis? Tidak apa-apa, kami akan antarkan, kami akan gini-gini. Pokoknya dibujuk dan dihiburnya. Tapi ibu itu semakin menangis, kemudian dia bercerita bahwa, "Saya jadi teringat apa yang saya lakukan kepada ibu saya dahulu. Persis seperti ini saya lakukan. Persis seperti ini saya lakukan kepadanya. Saya tinggalkan, ya, dan saya pesankan dengan surat seperti ini." Dan ini luar biasa. Bahwa kedurhakaan kepada orang tua adalah di antara dosa yang biasanya disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Maka ini harus kita camkan, siapapun, bagaimanapun kondisinya. Dan terkadang kita yang sudah mengaji ini, yang setan luar biasa, menjadikan modus untuk durhaka itu dengan agama. Seperti tadi, sudah mulai merubah bentuk pertanyaan. Yang saya sendiri merasa tidak nyaman menanyakannya, membaca pertanyaan seperti ini. Makanya seringkali saya memberikan mukaddimah sebelum menjawab. Bahwa sudah sebegitu tingginya Anda dengan sudah mulai mengaji, mengenal agama, kemudian sudah berperan sebagai penegur orang tua. Ya. Bagaimana menegur orang tua saya? Menegur orang tua saya? Kata menegur itu saja sudah tidak nyaman mendengarnya. Ya. Harus, tidak akan mungkin hilang kata bakti kepada kedua orang tua dalam kondisi apapun juga kita. Semulia apapun kita, tetap tidak akan mungkin kita menghilangkan kata bakti, karena itu yang diperintah oleh Allah. Wasainal insana biwalidayhi husna. Wasainal insana biwalidayni ihsana. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Jadi ini pelajaran yang sangat penting dari peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan berikutnya qal wa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatan 'azimah fa idza fiha sayfun fa akhadtuhu fa ataitu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa qultu naffilni hadha as-sayf fa ana man qad 'alimta halahu fa qala rudduhu min haythu akhadtahu fa intalaqtu hatta idza aradtu an ulqiyahu fil qabd lamatni nafsi فرجعت إليه فقلت أعطني قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال انترون سورة آيات آيات راوة yang pertama dari سورة الأنفال baik ini ayat yang kedua ya yang turun disebabkan oleh siapa? Oleh kejadian yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau bercerita, asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatan 'azimah. Suatu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Fa idza fiha sayfun. Dan di antara harta rampasan perang itu ada pedang yang menarik perhatian Sa'ad. Fa'akhadtu, maka saya pengambil. Dia tidak mencuri ya. Karena mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan ghalul. Ini istilahnya dalam hadis ghalul, yaitu mencuri sebelum dibagi. Dan ini durhaka, dosa besar. Ancamannya luar biasa. Ya. Sa'ad mengambil pedang tadi agar tidak diambil oleh diterima dibagikan kepada yang lain, maka dia berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti pedang ini untuk saya sajalah, atau engkau berikan sekarang ini pedang ini kepada saya. Naffilni hadza sayf. Ya, bagikan atau berikan pedang ini kepada saya. Fa ana man qad 'alimta hala. Saya adalah orang yang engkau ketahui keadaannya. Mungkin tidak bisa membeli pedang yang lain lagi. Dan pedang ini saya tentu sangat berguna bagi saya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu tentang itu. Mungkin engkau tahu bahwa saya yang paling berhak mendapatkan pedang ini. Apa kata Nabi? Ruddahu. Saya heran ya, ketika saya baca, karena memang saya tidak terlalu jelas melihat ketika membaca, akhirnya saya perhatikan benar-benar dalnya, huruf dalnya. Dal itu berbaris apa di situ? Dhamma. Ada kitab muslim yang lain dalnya baris dhamma. Ya, kemudian saya lihat di ini juga yang bahasa Arab juga rudduhu. Kemudian saya lihat juga yang di cetakan yang ada di pustaka digital yang ada di sini sama rudduhu. Yang saya pahami dalam ilmu bahasa Arab biasanya kata radda ya ruddu fi'lil amrinya rudda. Kata kerja perintahnya rudda. Ya. Radda yaruddu, membalikkan, mengembalikan. Radda yaruddu, mengembalikan. Ya, mengembalikan. Kata kerja perintahnya, rudda. Dalnya berbaris fathah, rudda. Balikkan dia, kembalikan dia. Ya, rudda, kembalilah, atau kembalikan. Jadi, yang saya herankan sekarang dan belum puas, yaitu dalnya berbaris dhamma. Saya coba melihat syarahnya, tidak ada sama sekali yang mensyarahkan tentang itu. Ya. Saya menduga dan berharap pertamanya terjadi kekeliruan dalam tulisan, dalam menulisnya. Tetapi saya lihat lebih dari satu eksemplar, satu cetakan, ya, tetap dalnya berbaris dhamma. Maka sekarang kita baca dengan apa yang tertulis, rudduhu. Walaupun saya tidak terlalu puas, karena kalau itu kata kerja perintah, maka dia ruddahu. Ya. Radda ya ruddu raddan raddun, kata kerja perintahnya rudda, balikkan. Ya. Tetapi tetap yang kita baca adalah yang tertulis rudduhu min haitsu akhadtahu. Balikkan pedang itu atau dia dari mana engkau dapatkan. Ya, jadi Nabi tidak mengizinkan dia mengambilnya. Fantalaqtu hatta idza aradtu an ulqiyahu fil qabdi, maka saya pergi ketika saya hendak meletakkan ke tempat pengumpulan harta rampasan perang tadi, lamatni nafsi, hatiku ya mengatakan, kenapa kamu balikkan lagi, ini sangat pantas untukmu. Ya, dia tidak bukan juga menyembunyikannya, enggak, tetapi dia kembali kepada Nabi. Faraja'tu ilaih, maka saya balik kepada Nabi. Faqultu a'tini, ya Rasulullah, berikan kepada saya. Ya. Fashadda li sawtahu, Nabi SAW mengeraskan kepada saya suaranya lebih dari yang pertama. Berarti semakin tegas Nabi menyuruh untuk membalikkan. Rudduhu min haitsu akhadtahu, balikkan ia di mana kamu dapatkan. Di mana kamu dapatkan tadi? Qal, maka kata Sa'ad, fa anzalallahu, maka Allah turunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfal, mereka meminta kepadamu atau bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Milik Allah dan Rasul-Nya. Jadi kamu tidak berhak mendapatkannya. Milik Allah dan Rasul-Nya. Ini penyebab turunnya ini. Dan ini nanti akan dihapus dengan ayat yang menjelaskan akan ada pembahagian harta rampasan perang. Tetapi ketika peristiwa ini, turunlah ayat ini bahwa harta rampasan perang milik Allah dan Rasul-Nya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Yang berkenaan dengan pembahasan kita bahwa ayat yang pertama dalam surah Al-Anfal, sebab turunnya apa? Adalah peristiwa saat yang tadi mengambil pedang di salah satu di tempat pengumpulan harta rampasan perang, kemudian memintanya kepada Nabi, dan Nabi SAW menyuruhnya untuk mengembalikan karena itu bukan miliknya, tidak berhak dia mendapatkannya. Nah, ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Kan tadi dibilangkan ada beberapa ayat. Di sini sudah ada dua ayat. Kemudian ayat yang ketiga, qala wa maridtu, kata Sa'ad, pernah saya sakit. Fa arsaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atani, atau fa atani, maka saya mengutus seseorang untuk meminta Nabi datang. Ya, meminta Nabi datang. Maka Nabi pun datang. Ini luar biasa adab akhlak Nabi SAW. Sa'ad memintanya dan datang utusan dari Sa'ad mengabarkan bahwa Sa'ad sakit, kemudian meminta Nabi untuk datang. Nabi SAW sama sekali tidak tersinggung, tidak merasa terusik dengan masa saya yang disuruh ke sana. Ya. Nabi SAW datang, fa'atani, faqultu, kata Sa'ad, da'ni uksim mali haithu syi'tu. Ya Rasulullah, izinkan atau biarkan saya membagi harta-harta saya sebelum meninggal dunia. Jadi dia meminta Nabi sebagai saksi bahwa dia akan menghibahkan, membagi-bagi hartanya. Ya. Qal fa'aba. Kata Sa'ad, Nabi SAW tidak mau. Maksudnya tidak mau jadi saksi. Dan tidak mengizinkan. Dan mengingkari. Jadi saat ini berniat untuk membagikan semua hartanya. Nanti ketika meninggal dunia dia tidak punya apa-apa lagi. Dan tidak ada tanggung jawabnya lagi. Ini ada orang yang seperti ini, ada. Sampai sekarang masih ada. Ketika dia sudah terlalu tua dan dia sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan harta, hartanya semuanya dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian yang luar biasa, salah seorang pebisnis di Arab Saudi sana, pemilik bank terkenal di sana. Ketika tuanya, semua asetnya dia diserahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Sehingga dia ketika meninggal dunia dia tidak ada tuntutan apa-apa. Dan dia tidak ingin menjadi orang yang terlambat masuk surga. Karena akan dihitung, makanya diserahkannya. Dan ini yang diinginkan oleh Sa'ad. Tetapi Nabi tidak mau. Fa'aba. Qultu fannisf. Ya Rasulullah, separohnya akan saya bagi-bagikan. Qala fa'aba. Kata Nabi, tidak. Saya tidak akan mau. menjadi saksi dan tidak akan mengizinkan kamu membagi separuh hartamu. Ya. Qultu fas-thuluts. Kalau begitu sepertiganya. Ya, untuk diwasiatkannya. Untuk dibagi-bagikannya selain ditinggalkan untuk harta warisan, ya. Qala fasakata. Setelah disebutkan dikurangi menjadi sepertiga, maka Nabi terdiam. Fakana ba'du as-thuluts jaiz. Maka semenjak itu mewasiatkan harta untuk dibagi-bagikan di jalan Allah sedengan jumlah sepertiga dibolehkan. Bahkan Nabi memang membolehkan tetapi memberikan catatan. As-thuluts fas-thuluts katsir. Ya, sepertiga tidak apa-apa tetapi itu pun sudah banyak. Dan bahkan Nabi menegaskan setelah itu, engkau tinggalkan anakmu berlebihan harta sehingga mereka tidak lagi berlebihan harta, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka tidak punya apa-apa lalu mereka meminta-minta. Sementara yang tadi, kisah yang tadi itu, dia sudah kayakan anak-anaknya. Dia sudah siapkan untuk anak-anaknya, yang ini harta milik dia. Bebas dia melakukannya. Sementara saat tidak, semuanya dia ingin berikan. Separohnya dia ingin berikan. Kemudian diturunkannya lagi sampai sepertiga, baru Nabi SAW tidak ada komentar dan tidak menunjukkan dia tidak suka. Akhirnya Nabi mengatakan sepertiga itu pun juga sudah banyak walaupun boleh-boleh saja. Jadi maksimal harta yang ini untuk setelah meninggal dunia. Kalau masih hidup tentu dia masih bisa berusaha. Tapi kalau pesannya nanti setelah meninggal dunia tentu anaknya akan membutuhkan harta warisannya. Ya. Kalau dia masih hidup, dia bagikan semuanya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an yang menyerahkan hartanya semua di jalan Allah, dia masih bisa berusaha untuk menafkahi keluarganya dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi mereka rezeki. Dengan di antara ikhtiar dengan ketawakalan kepada Allah sempurna. Maka dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkannya di jalan Allah semuanya. Tapi kalau setelah meninggal dunia, siapa yang akan mengurus? Makanya Nabi mengatakan, engkau tinggalkan mereka berkecukupan. Ya, ini bukanlah, ini jangan pula disalahpahami bahwa dalam hidupnya kita berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita, sementara kita lupa akhirat. Bukan. Tetapi ini keseimbangan yang diajarkan oleh agama. Ya, kata Nabi SAW di hadis yang lain, engkau tinggalkan mereka berkecukupan, agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Mereka kekurangan, tidak punya apa-apa, kemudian mereka meminta-minta kepada banyak orang. Karena tidak punya peninggalan dari orang tuanya. Ini kemudian, qala wa ataitu ala, ini tidak ada ayat yang turun ya. Wa ataitu ala nafarin minal ansar wal muhajirin faqalu ta'al nut'imuka wa nasqika khamran wadhalika qabla an tuharramul khamru. Kata Sa'ad, saya pernah datang kepada perkumpulan orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin, kemudian mereka mengatakan, marilah kami akan suguhkan untukmu minuman khamar. Ya, minuman khamar. Kata Sa'ad, kejadian itu sebelum diharamkannya khamar, qabla an tuharramal khamar. Qala fa ataituhum fi hasyin wal hasyul bustan. Ya, maka saya temui mereka di perkumpulan mereka di salah satu kebun. Mereka ada minuman khamar, bukan pesta ya. Pesta minuman keras ya, di taman atau di apa tidak. Karena memang belum diharamkan. Dan mereka biasa membuat perkumpulan ini sebagai kehormatan kepada tamu. Ya, mereka berkumpul untuk minum, bukan pesta mabuk-mabukan. Ya. Fa idza ra'su jazurin maswiyin indahum. Ketika dia sampai di sana, bukan hanya minuman khamar yang disuguhkan, tetapi di situ ada kepala unta yang sudah siap dimakan. Kepala unta bakar. Ya. Wa ziqqun min khamrin, dan ada beberapa wadah dari minuman khamar. Ya, jadi daging bersama daging unta dengan khamar. Qala fa akaltu wa syaribtu ma'ahum. Kata Sa'ad, maka saya makan dan minum bersama mereka. Qal fa dzakartu al-ansar. Tentunya minum khamar mabuk-mabuk. Akhirnya mabuk, enggak akan mungkin tidak mabuk. Ya. Fa dzakartu al-ansar wal muhajirin. Saat itu, ya, setelah selesai minum, saya menyebutkan tentang keutamaan Ansar, tentang orang-orang muhajirin. Ya. Kemudian di antara yang disampaikan, disebutkan oleh Sa'ad adalah faqultu al-muhajiruna khairun minal ansar. Ini ungkapan yang keluar dari mulut Sa'ad. Orang-orang muhajirin lebih mulia daripada orang ansar. Qala fa akhadha rajulun ahada lihyai ar-ra'si fa darabani bihi fa jaraha anfi. Karena mendengar kata-kata dari Sa'ad tadi bahwa muhajirin lebih baik daripada ansar, salah satu dari mereka di situ mengambil satu dari rahang unta tadi, besar rahangnya. Jadi sudah dimakan kan tinggal bisa diambil rahangnya, tulang rahangnya. Kemudian dia memukul saya dengan rahang tadi, rahang unta tadi. Fajaraha ampi, maka melukai hidung saya. Fa'ataitu Rasulullah SAW fa'akhbartuhu. Maka saya datangi Nabi, kemudian saya ceritakan tentang peristiwa tadi. Fa'anzalallahu azza wa jalla fiyya, yakni nafsahu sya'na al-khamri. Maka turunlah tentang saya dan tentang saya ini, ya, ayat tentang khamar dalam surah Al-Baqarah. Al-Ma'idah. Ya, Al-Ma'idah. Saya bilang, yas'alunaka al-khamri, Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansa'a. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لأنكم تفلحون. Ini ayat yang mengharamkan khamar. Ini ayat yang mengharamkan khamar. Sementara ayat yang saya maksud tadi dalam surah Al-Baqarah ini tahapan-tahapan pengharaman khamar. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Ya, ini tahapan pertama bahwa ada kesan bahwa dia dosanya banyak. Ya, dampak buruknya. Ya, akibat buruknya banyak walaupun manfaatnya ada. Nah, kemudian nanti Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati salat ketika dalam keadaan mabuk, maka masa minumnya pun sudah mulai berkurang. Karena ketika ada waktu salat dekat, mereka tidak minum lagi untuk mentaati larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah turun ayat yang sekarang ini, Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini dalilnya. Rijsun min amri syaitan. Adalah perkataan dosa atau kotor termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu. Ini dalil yang kedua. Haramnya itu fajtanibu, maka jauhilah. Ya, la'allakum tuflihun. Dan ini dari buah dari mentaati larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke 6184 tadi. Ada 3 ayat yang turun di sini tentang Sa'ad, yaitu ayat yang turunnya disebabkan oleh kejadian-kejadian pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan kemuliaannya. Dan tadi tentang masalah khamar, ya, nanti akan kita lanjutkan tambahan uraiannya pada perjumpaan yang akan datang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan berikut hadis-hadis yang tersisa, ya, masih banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.